السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرشد العقول إلى توحيده وهداها وأوضح أدلة وحدانيته وجلاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من عرف نفسه ظاهرا وباطنا بمقتضاها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخليفة وأتقاها. اللهم فصل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عبدوا على سنته وتمسكوا بأمرها، أما بعد. Para shaimun dan shaimat yang saya hormati, ketika kita dipanggil dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, pada ayat yang memerintahkan ibadah saum, dan jika itu dialamatkan kepada kita, maka seyogianya kita berbangga, bersyukur bahwa kita masih dianggap orang yang beriman. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu menurut para ahli tafsir itu lita'zimi sya'nil iman, atau bisa disebut lita'zimi sya'ni saja, dalam kerangka mengagungkan kredibilitas iman itu. Ketimbang ya ayyuhan nasu yang masih bahan mentah, bahan belum jadi, belum disibgoh, belum dicelup, maka ya ayyuhalladzina amanu ini spesial. Kalau kita mengaku beriman, tentu kita terpanggil dengan sapaan dan teguran itu dari Allah. Kalau Allah mengagungkan kredibilitas iman kita, lalu bagaimana sikap kita? Apakah cukup biasa-biasa saja? Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran, munada itu bermacam-macam. Ada kepada individu para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah dipanggil dengan ya Muhammad. Berbeda kepada Adam umpamanya, ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah. Ya Nuh bit bisalam. Ya Isa akulta linnasi takhizuni ummi ittakhizuni wa ummiya alihataini min dunillah. Ya Musa, dan banyak-banyak lagi panggilan Allah yang menyeru dengan menyebut nama. Akan tetapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, tidak pernah ya Muhammad. Kalaupun disebut nama Nabi Muhammad itu, dia hanya merupakan the third person singular, orang ketiga tunggal. Wa ma Muhammadun illa rasul misalnya. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ. Ini orang ketiga. Tapi secara langsung, Allah memuliakan Kanjeng Rasul Muhammad alaihi wasallam. Maka kepada umatnya, mudah-mudahan kita menjadi umatnya, Allah memanggil tidak seperti kepada umat-umat yang lain. Seperti umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Allah menyeru dengan, Ya Bani Israel, wahai anak-anak dan cucu-cucu Israel. Anak cucu Israel. Kita belum pernah menemukan Ya Yuhalladzina Amanu untuk mereka. Karena syariat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita sebagai umatnya terpanggil dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu. Seharusnya kita sikapi panggilan Allah ini dengan perasaan bersyukur yang setinggi-tingginya. Karena Allah sedang mengagungkan keadaan, kedudukan, peranan, fungsi, status iman itu. Bagaimana kita tidak mau bersyukur? Karena iman itu adalah harta kita yang termahal. Untuk melakukan tolok banding, mari kita lihat firman Allah yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yaumil qiyamah laftadau. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, jika sekiranya mereka memiliki dua kali lipat kekayaan atau harta yang ada di muka bumi ini untuk dijadikan tebusan agar mereka terhindar dari azab hari kiamat, laftadau, mereka tidak akan dapat menebus keputusan Allah dari keterlibatan mereka menjadi objek pada hari kiamat orang yang mendapat azabnya. Akan tetapi dengan iman, hadirin, dengan iman yang kita miliki, dengan iman yang kita sandang, yang kita tidak pernah mencari-cari iman itu, tetapi tahu-tahu sudah mendapat anugerah hidayah dari Allah, insyaallah ta'ala kita akan terbebas dari azab yaumal qiyamah. Amin. Untuk itulah, maka sikap kita yang positif, mari kita pelihara iman ini. Jangan dilecehkan, jangan disepelekan. Lantaran iman ini bersifat fluktuatif adanya dalam diri kita. Apa indikator ketika iman itu sedang menurun? Boleh Bapak dan Ibu-ibu rasakan. Bagaimana indikator ketika iman itu sedang naik? Kalau kita sudah mulai malas-malas beribadah, ini tanda iman kita sedang melempem, sedang menurun. Mau terawehan malas, mau baca Quran malas, mau salat berjamaah malas, mau ikut ngaji juga malas. Ini tanda iman kita itu sedang menurun. Itu saja. Tapi kesemangatan yang memicu kita di dalam melakukan segala cita-cita Allah bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan kita bersama, itu merupakan pertanda iman kita sedang pasang. Ironinya, na'udzubillah min dalik, jangan sampailah terjadi menimpa kepada kita semua ketika el maut didatangkan oleh malaikat maut menjemput ajal kita, kondisi iman kita sedang menurun. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Bisa-bisa kita menjadi su'ul khatimah. Mudah-mudahan justru ketika kita memiliki pasang iman ini, malaikat, malakal maut menjemput dalam kondisi kita sedang pasang. Insyaallah kita akan mendapatkan predikat husnul khatimah. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ini salah satu doa. Banyak kematian yang tidak diharapkan, salah satunya adalah mautu fuj'ah. Nabi pernah berlindung kepada Allah dari mautu fuj'ah, mati mendadak. Tegugur te angin tehir te walahir datang dek. Syukur kalau sedang Ramadan, iman kita sedang pasang. Tapi kalau kita sedang di KP, na'udzubillah. Kita sedang di dugem, na'udzubillah. Kita sedang di racing-racing atau di tempat-tempat begitu. Masya Allah. Ini adalah kematian mendadak yang ditakutkan oleh kita semua. Sekali lagi, mari kita perhatikan keadaan iman kita ini. Mudah-mudahan dengan terus memelihara iman, akhirnya terbawa iman sampai kita menghembuskan nafas yang penghabisan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu. Jangan disia-siakan itu panggilan. Mari kita sikapi dengan penuh rasa syukur kalau memang kita terpanggil. Karena yang dipanggil hanyalah orang yang beriman saja. Tentu yang berbeda itu adalah gradasinya saja, stadiumnya saja yang berbeda. Hari ini merupakan hari pertama dari 10 kedua bulan Ramadan. Di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Ramadan itu dibagi tiga bagian. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Sepuluh pertama Ramadan itu menjanjikan rahmah, artinya kasih sayang dari Allah SWT, yang merupakan satu anugerah yang dapat mendorong kepada setiap mukmin untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keselamatan dunia dan akhirat. Itu menurut Al-Maraghi, bahwa rahmah itu anugerah yang dapat menggerakkan kita untuk lebih bersemangat melakukan titah-titah Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Kalau 10 kemarin ini telah kita lalui, mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan rahmat itu. Tetapi rahmat itu sangat tergantung kepada kualitas di mana kita menyikapi dan menampilkan ibadah saum itu. Tidak hanya sekedar ibadah biasa yang dulu-dulu waktu kecil kita gunakan. Sekarang kita memasuki hari pertama dari 10 kedua, di mana di sini adalah dijanjikan ampunan. Apa yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan, memperoleh ampunan itu? Banyak persyaratan yang bertebaran dalam ajaran Islam. Antara lain sudah populer, man shoma ramadana imanan wahtisaban. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Ini tiga persyaratan yang ada dalam bab ibadah saum. Barang siapa yang saumnya benar-benar dilandasi dengan iman dan ikhlas, kemudian salat tarawihnya, salat malamnya dilandasi dengan iman dan ikhlas, kemudian nanti pada saat Lailatul Qadar mereka juga salat dengan penuh iman dan ikhlas, niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa yang lalu hancur. Sesuai dengan makna Ramadan itu membakar, membakar sampai hancur. Kemudian di samping itu Allah menyeru agar kita bersegera menuju kepada ampunan Allah. Di dalam Ali Imran yang sering Bapak baca, 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Untuk mengambil, memperoleh ampunan itu tidak boleh malas-malas, tetapi harus segera. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Dan bersegera menuju kepada surga Allah. Apa maknanya? Apakah bersegera menuju kepada surga Allah itu berarti bersegera kita segera meninggal? Bukan. Segera menuju kepada ampunan dan surga Allah artinya bersegera melakukan activity, aktivitas yang mengantarkan kita kepada ampunan Allah dan surga Allah. Arduhas samawati wal ard, yang fasilitas satu surga itu, karena di sini mufrad, wa jannatin, satu. Itu adalah kelipatan daripada bumi dengan tata surya. Dari mulai Merkurius, Venus, Mars, Earth, Saturnus, Neptunus, sampai Jupiter ke Pluto, itu digabung menjadi satu. Itu arduha, fasilitas luasnya. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Sesuai dengan gol puasa, la'allakum tattaqun. Hanya disediakan bagi mereka yang bertakwa. Ini bahasa halus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya, yang tidak bertakwa jangan mimpi loh, Mas. Kira-kira begitu. Bahwa surga itu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Bagaimana untuk merealisasikan, untuk mendapatkan ampunan itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu dengan membelanjakan sebagian harta kita baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini di samping yang disebutkan melalui saum, qiyam Ramadan dan qiyam Lailatul Qadar. Ada lagi adalah mari kita tingkatkan infaknya sekarang. Mumpung bulan masih baru. Ini tentu fisarrah ini. Kalau bulan sudah tua namanya fidarrah. Awal bulan berapa, akhir bulan berapa. Infak yang dianjurkan oleh Allah guna memperoleh ampunan adalah infak yang ada kontinuitas. Ada kesinambungan. Tidak begini. Bro, tak sejuta, plong, tilu bulan, cap jahe keket mengkene. Tidak begitu. Tapi, continue. Dan ini amal yang disukai Allah. Ahabbul a'mal indallah, adwamuha wa'ing Allah. Amal yang disukai Allah adalah amal yang ada kesinambungan sekalipun sedikit. Ya, infak kita itu tapi tetap. Setiap awal bulan, ya, tidak banyak-banyak lah. Pemanya kenceleng itu 500, nanti kalau akhir bulan 300 ribu, maksudnya kan 300 cepet, bukan? So, kalau cepet terus nanti malaikat juga ketawa terus. Nah, hadirin sekalian, maka pada saat kita supaya bisa melakukan infak ini diiringi dengan setiap malam memohon kepada Allah, itu sikap afiah. Bukankah doa kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar, atau kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Memohon afiyah kepada Allah. Bahkan Nabi menganjurkan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afata da'imata fid dini wad-dunya wal-akhirah. Afiyah itu apa? Afiyah itu tamamus sihah, kesempurnaan sehat rohani. Jadi tidak cuma EQ saja, tapi SQ juga adalah afiyah. Di mana kita memiliki sikap yang dilandasi oleh sikap spiritual kita, mau mendermakan sebagian harta itu adalah sikap afiyah sebetulnya. Kalau kita punya tangan, Ketika tangan ini merogoh kantong, untuk kepentingan hobi kita, berapapun kita bayar. Untuk memperbaiki kendaraan kita, berapapun kita ganti dengan yang KW1. Tapi ketika datang sirkulir dari RW, kemana senologi kita? Nah, untuk kepentingan hobi itu sekian saja bisa dibayarkan. Tapi untuk kepentingan-kepentingan infak, paling-paling 150 salawe. Paling-paling itu. Ya, sampai 5.000 masih keluar. Nah, tangan kita itu sehat tetapi tidak afiat. Ketika mata ini membaca sebuah tabloid, apalagi dalam keadaan menanti, itu sampai iklannya habis. Pertanda bahwa mata kita itu sehat. Tapi pas kita membaca Al-Quran, baru satu ruku itu sudah. Kir. Nah, mata kita itu sehat tetapi tidak afiat. Karena itu sehat dan afiat selalu menjadi kata majmu'. Tidak sehat saja, harus pakai afiat. Alhamdulillah, dina bangkit ieu sim kuring nuju dina kayaan sehat wal afiat. Cenah gitu. Ini bahasa Sunda. Saat ini saya sedang sehat wal afiat. Kalau belum tentu afiatnya itu, belum tentu itu. Disuruh pulang sama ibunya juga susah kok. Padahal dalam kondisi bisa. Ini berarti tidak afiat. Permohonan afiat lewat bulan Ramadan penting. Supaya kita tertarik untuk melakukan infak itu guna memperoleh maghfirah tadi. Yang kedua, wal kaziminal ghayza. Itu ciri-ciri orang takwa. Mampu mengendalikan marah. Lewat saum, jelas kita bisa mengendalikan marah. Karena kita takut saum kita gugur, saum kita tercela, saum kita ternodai, maka kemarahan kita bisa tahan. Kalau kita marah dilampiaskan, itu menambah dosa. Bagaimana ampunan bisa didapat? Dalam kondisi banyak dendam kepada bawahan, kepada atasan, kepada teman sejawat, kepada teman seprofesi, pada tangga, terlalu banyak yang dimusuhi. Bagaimana ampunan bisa datang? Maka wal kaziminal ghayz juga persyaratan mendapatkan ampunan. Wal afina anin nas, yang ketiga adalah selalu memberikan maaf kepada orang lain. Ini juga persyaratan yang bagus. Maafkanlah kesalahan orang lain sekalipun menyinggung perasaan kita. Kenapa kadang-kadang kita tersinggung, hadirin? Kenapa kita tidak legowo gitu? Ini secara psikologis. Orang yang sering tersinggung itu lantaran dia salah menempatkan dirinya terlalu oper untuk mendapatkan perlakuan penghormatan yang lebih dari orang lain. Bahwa saya ini perlu disegani, bahwa saya ini perlu dihormati, bahwa saya ini siapa? Siapa dulu dong saya? Tiba-tiba ada orang yang jahil, tidak tahu tentang kredibilitas kita. Lantaran kita sudah pasang diri untuk mendapatkan perlakuan yang oper melebihi dalam penghormatan orang lain, maka tidak dihormat, kita tersinggung. Karena itu, untuk supaya kita legowo, mbok ya, jangan terlalu ditempatkan diri kita ini, terlalu oper untuk dihargai. Terlalu oper untuk dihormati. Supaya kita mudah memaafkan. Begitu masalahnya. Apalagi kalau yang berbuat demikian itu adalah orang yang harusnya kita suruh. Harusnya kita hina. Harusnya kita tegur bawahan. Bagaimana sikap Rasulullah SAW begitu sangat banyak memaafkan, yang kadang-kadang memaafkannya itu sendiri karena terlalu oper malah Rasulullah. Sering ditegur oleh Allah. Ketika beberapa orang munafik itu menyampaikan i'tizar, lantaran dia mereka tidak mau ikut berperang, perang Tabuk waktu itu, mereka bilang, inna buyutana aurah, ya Rasulullah maaf saja, rumah kami sedang bocor, jadi kami bukan tidak mau ikut perang ini, tetapi aduh di rumah juga ada yang sakit dan lain-lain. Mereka mengada-ada dengan alasan supaya tidak terbawa ikut berjuang. Rasulullah memaafkan itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwa mereka yang ngomong begitu bohong. Tetapi Allah juga memaafkan kepada Nabi yang memang tidak tahu kredibilitas orang itu. Afallah. Allah telah memaafkanmu engkau ya Muhammad. Lima azinta lahum. Kenapa engkau izinkan mereka untuk tidak ikut perang? Mereka itu bohong. Wa ma hiya bi aurah. Padahal rumah mereka itu tidak ada yang bocor. Rumah mereka itu tidak bolong-bolong. Bohong itu. Tapi biarlah Muhammad. Sekali ini aku maafkan, kata Allah. Cobalah waspadai orang munafik itu. Mereka pintar membuat alasan-alasan. Hadirin sekalian, nampaknya memang memberi maaf itu sangat berat. Andai kata kita telah menempatkan diri terlalu oper untuk dihargai. Tetapi kalau kita bisa mensejajarkan kita sebagai insan, insyaallah kita mampu memberikan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sikap kita mampu memberi bantuan dalam kondisi sarra wa dharra, baik dalam keadaan lapang maupun lapang sempit, kita mampu menahan amarah sekalipun di sini panas luar biasa, kita juga sering memaafkan kepada orang lain, itu adalah sifat ihsan. Sifat ihsan ini maha. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum ulaika jazaohum min rabbihim أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Dan untuk mendapatkan ampunan itu, hadirin, jangan sok menangguh-nangguhkan istighfar. Setiap perilaku kita melakukan perbuatan menganiaya diri kita sendiri atau berbuat perbuatan fahisyah. Ada dua, Pak, perbuatan dosa itu. Ada yang mungkar, ada yang fahisyah. Nah ini. Kalau mungkar, itu bisa dilakukan sendiri. Mungkar. Orang mencuri, sendiri juga bisa. Tapi kalau fahisyah, tidak bisa sendirian. Contoh, judi. Bisa sendirian? Oh tidak. Judi harus ada lawan judi. Berzina harus ada lawan yang dizinai. Bagaimana contoh fahsyah dan mungkar di dalam pengajian? Nah ini. Orang yang ngantuk, sengaja ngantuk, itu mungkar. Karena bisa dilakukan sendirian gitu loh. Jarang mengajak sama orang lain. Mari kita samakan ngeluknya. Tidak ada. Itu mungkar dalam pengajian. Sedangkan fahsyah dalam pengajian itu ngobrol. Karena ngobrol tidak bisa sendirian. Ngobrol sendirian itu kayak orang apa itu? Tapi pasti melibatkan orang. Nah itu bentuk fahsyah. Jadi kalau terjadi fahsyah, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, kalau dalam pengajian yang terkecil dari fahisyah dan zalim terhadap diri sendiri adalah apabila melakukan obrolan padahal sedang mendengarkan ayat-ayat Allah, segera beristighfar. Atau kalau kita sengaja tungkul hayang nunutan aja, segera beristighfar. Ini paling kecil ukuran dosa loh, Pak. Setelah itu terserah Bapak. Perbuatan fahisyah yang lebih besar juga banyak. Perbuatan mungkar yang besar juga banyak. Segera beristighfar. Segera zikrullah. Lalu beristighfar akan dosa-dosa itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan memang tidak akan ada yang memberikan ampunan akan dosa itu kecuali Allah. Setelah itu, walam yusirru ala ma fa'lu. Dan mereka tidak mengulang kembali apa yang telah mereka perbuat itu. Wahum ya'lamun. Lantaran mereka tahu bahayanya. Ya kecil-kecilan ini Pak. Ini saya tidak menyuruh, tidak ngantuk. Ini hanya contoh. Kecil-kecilan. Ketika kita mendengarkan satu uraian tiba-tiba zup, itu terputus, sudah. Tidak ada yang masuk ke memori itu. Karena mata dan telinga itu adalah alat untuk bisa memasukkan pengetahuan ke dalam memori ini. Kan begitu. Tapi kita zup, langsung. Eh, naon tadi tanya. Eh, tadi naon. Telinga yang ditanya, sarwa sare. Nah, itu diantaranya wahum ya'lamun, mereka tahu akibatnya merugi. Ya. Ini contoh kecil saja. Ya memang paling enak kalau kita mendengarkan ceramah, terutama waktu khutbah. Waduh, paling nikmat gitu. Tahu-tahu koma saja. Ya, untung semua adalah pengikut Syafi'i ya, tidak batal ya. Karena duduk sambil nunutan itu tidak batal. Tapi kalau Hanafi baringa goler oge teu batal. Nah, luar biasa itu. Kalau bapak-bapak mau mengikuti mazhab Hanafi dalam soal ngantuk, mending ngagoler besok. Nah, nanti komat langsung sholatnya. Hadirin sekalian, bagi mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan surga. Mereka akan abadi dalam surga itu selamanya. Alangkah nikmatnya pahala orang-orang yang melakukan amal saleh tersebut. Jadi pada 10 yang kedua ini, mari kita perbanyak infak, perbanyak istighfar, perbanyak sholat malam. Ya, ada yang sholat malamnya itu ya ancin lah istilah orang sunat, menghemat gitu loh, sedikit sekali. Bacaannya juga pendek-pendek lagi, dihantam kulhu terus gitu. Padahal Nabi menyatakan yang 8 rakaat, maaf-maaf nih. Itu Siti Aisyah yang meriwayatkan. Yusalli arba'an. Walatas'al antulihinna wa husnihin. Pertama, nalat jangan tanya soal indahnya sholat itu dan lamanya, jangan tanya. Nah ini yang tidak dipakai ini. Jadi dipotong. Yusalli arba'an titik. Oh, sedih kadinya. Jangan tanyanya enggak dipakai. Jadi rusuh tepuk setengah 8 beres. Di mana nikmatnya sujud? Di mana nikmatnya ruku, hadirin? Menurut Ibnu Taimiyah, untuk memadukan supaya tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan pergesekan di antara mazhab, apabila bapak melakukan yang 8 rakaat dengan 3 witir, bok ya suratnya itu yang panjang bancang gitu loh Mas. Ojo ngantem kuliah kulhu maning. Itu aja ina atau ina. Wah ini kan tidak nyunah lagi namanya. Katanya kembali kepada sunnah. Letaknya di mana kalau sudah sholatnya seperti itu? Dan agak sulit kita untuk memprediksi kira-kira dapat ampunan enggak dengan sholat seperti itu. Sebab sholat Nabi itu, Masya Allah. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Summa yusalli arba'an. Sama Aisyah mendekatkan. Wa la tas'al an husnihinna wa tulihin. Summa yusalli salasan. Kan gitu. Itu juga sama. Yang 3 rakaat itu, witirnya juga lama. Ini riwayat ya. Abu Zar Al-Ghifari. Dengan bangga beliau dengan teman-temannya ujuk-ujuk bersalam-salaman. Wah, seger katanya. Ada apa Abu Zar kok kelihatan cerah sekali? Saya sudah sholat bersama Rasulullah SAW. Loh, emangnya baru pertama kali? Oh enggak, ini lain loh Pak. Kami juga suka ya Abu Zar. Ini lain loh, kami berdua sholat. Rakaat pertama, tahu enggak Pak? Salah Fatihah. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa. Itu rakaat pertama, seger sekali. Abu Zar itu. Coba kalau ada imam seperti itu di sini, salat tarawih, Kira-kira gimana Bapak? Lawang bukan Abizar Bapak itu kan? Ini satu contoh. Tidak akan sampai kita kepada Abizar Al-Ghifari seperti itu. Tolonglah mari kita tingkatkan. Mari kita perbaikilah rakaat-rakaat kita. Karena yang disebut dengan iqamatus shalah menurut Ibnu Abbas adalah itmamur ruku', itmamut tilawah, itmamur ruku', itmamus sujud dan itmamul khusyu'. Ini. Yang disebut aqimish shalah itu adalah menyempurnakan bacaan. Artinya lama. Afdhalus shalat al-qunut. Salat yang terutama adalah tulul qiyam. Itu terjemah al-qunut, tulul qiyam. Lama berdiri. Kemudian yang kedua, sempurna rukunya. Yang ketiga, sempurna sujudnya. Yang keempat, sempurna khusyuknya. Ini dinomorempatkan oleh Ibnu Abbas karena paling angel aja. Sempurna khusyuknya. Nah ini juga termasuk salah satu antara beberapa kunci keberhasilan orang mendapatkan maghfirah. Jadi saumnya mantap, salat malamnya mantap, nanti Ramadan 10 terakhir juga mantap. Menunggu di masjid memperbanyak iktikaf loh Pak. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tolong kalau 10 terakhir Bapak perbanyak iktikaf di masjid-masjid, biarlah ibu-ibu iktikafnya di kamarnya sendiri umpamanya. Karena ada hadis Aisyah yang menyatakan kanat Aisyatu ta'takifu fi musallaha. Aisyah itu diizinkan iktikaf di musallanya. Musallanya itu adalah tempat menggelar sajadah buat dia. Tapi kalau ibu-ibu merasa aman juga silahkan iktikaf dengan bapak di masjid yang dekat rumah itu silahkan saja. Rame-rame. 10 terakhir. Itu pembebasan dari api neraka sangat ditentukan oleh iktikaf kita. Jangan main-main loh Pak. 10 terakhir adalah bebas dari api neraka. Begitu 10 terakhir bebas, geletuk bapak maut, surga insyaallah. Kira-kira siap untuk meninggal Pak? Oh jangan dulu ya, enggak apa-apalah. Itu urusan Allah lah dengan bapak. Yang penting cobalah iktikaf, iktikaflah. Ketika iktikaf plus 10 terakhir, bapak jangan menyentuh istri. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mendekati istrimu, nyentuh-nyentuh gitu loh. Namanya bercanda. Dalam tanda kutip ini Pak, dalam tanda kutip. Karena ini sedang saum jadi jangan porno ya Pak ya. Jangan kalian mendekati istri kalian selama kalian beriktikaf di masjid. Wayanalah. Prehlah atuh ciklah. Kegesabatai juga setelah lebaran kalau kita ingin mendapat pembebasan dari api neraka. Jadi 20 yang akan kita lalui ini atau ya mungkin kalau 29 ya tidak 20, kalau 30 ya 20 yang akan kita lalui masih panjang. Mudah-mudahan 10 yang kedua ini kita isi terus dengan banyak sedekah, berinfak, kemudian beristighfar yang banyak, tilawah Quran, sholat yang mantap. Nah, nanti 10 terakhir kita menjemput Lailatul Qadar dengan beriktikaf. Mudah-mudahan hadirin sekalian, akhirnya Ramadan yang sekarang ini Ramadan buat kita bersama dengan kemenangan. Dan tidak bisa orang bermain-main dalam ibadah, tapi dengan kesungguhan dan niat yang ikhlas. InsyaAllah Allah sangat memperhatikanlah kepada kesungguhan dan keikhlasan kita. Sekian saja barangkali. Kiranya semoga Allah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya dan barakahnya kepada kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.